hiruk-pikuk kehidupan di dalam negeri sungguh tak terbilang dalam berbagai variasi. Berbagai orang berteriak ingin merdeka sendiri, otonomi yang spesial menjadi jeritan yang muncul ke permukaan. Tiap orang ingin punya bendera sendiri, terpisah dan coba mandiri tanpa menyadari hakikat diri dan keterikatan dalam sejarah panjang Indonesia yang satu. Sumpah pemuda yang mengiang di telinga tak pernah terlupakan karena selalu terucapkan, seakan tak berarti lagi dan coba dikhianati. Seharusnya lah seluruh anak negeri bahu-membahu untuk berkompetisi bagaimana mengabdi kepada negeri, bukan malah sebaliknya menggerogoti wibawa Ibu Pertiwi. Sudah seharusnya kita bahu-membahu untuk berkompetisi mengabdi kepada negeri, meniadakan yang salah, mempertahankan yang benar, membangun sistem untuk memperbaiki kejengkelan-kejengkelan yang muncul, mengamati dengan cermat kalau-kalau ada yang mengambil untung bagi diri sendiri. Maka mengabdi pada negeri adalah tawaran yang sangat menarik hati dan sudah selayaknya untuk kita kerjakan. Dengan demikian kompetisi kita akan menjadi satu kompetisi yang menyenangkan, bersama-sama untuk membangun negeri yang kita cintai, sehingga kita tenang hidup di dalam negeri. Kesalahan, penipuan, penyelewengan bukanlah berarti alasan untuk melepaskan diri dari Ibu Pertiwi, tetapi sebaliknya cukup untuk memicu semangat berkompetisi di antara kita, membangun kesejatian negeri untuk menggapai cita-cita luhur yang tertinggi, supaya kita bisa bersama di bumi Pertiwi, bersama mengabdi, membersihkan yang salah, tapi bukan melarikan diri, menghancurkan yang tidak benar, tapi bukan membenarkan diri, sehingga bersatu menjadi semangat kompetisi kita, berpisah bukan cita-cita kita. Semoga Anda dan saya masih berdarah sama, dan kita maju untuk menciptakan kebersamaan itu. Berani bersatu, itu kompetisi. Berani terpisah, itu bukan cita-cita. Bersama saya, Bigman Sirait.